Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang ini kurang atas. Gimana caranya? Amma ba'd. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang ditulis oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Salasatul Usul. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa idza qila laka bima 'arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di sini mu'allif ketika telah berlalu bersama kita yang berkaitan dengan pengetahuan seorang hamba yang pertama tentang Rabb, maka kemudian mu'alif melanjutkan. Apabila dikatakan kepada engkau bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Tentunya di sini ada sebuah isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat di dunia. Makanya kemudian mu'alif ketika lewat bahwa tiga perkara yang nanti akan ditanya seorang hamba di alam kubur, di antaranya yang pertama adalah man rabbuk, maka kemudian Rabb Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini pun berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilihat di dunia. Maka kemudian begitu bagusnya al-muallif melanjutkan tentang pengetahuan Rabb untuk kemudian didatangkan paragraf-paragraf ini. Bima arafta rabbak. Nah, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Karena Rabbmu sekarang di dunia tidak dapat dilihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, lantaroni walakin indur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah, ketika Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan, atau Musa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah mengatakan lantaron, engkau di dunia tidak akan bisa melihat aku. Nah, dalam permasalahan ma'rifah atau dalam permasalahan ru'yatullah di dunia ini, manusia terbagi menjadi tiga mazhab. Yang pertama, pendapat yang mengatakan manusia, ya, anda tidak mengatakan ahlu sunnah wal jamaah, tetapi manusia, an-nas, ya, dalam permasalahan ru'yatullah, Allah dilihat di dunia, ada tiga. Yang pertama yang mengatakan bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia. Nah, Maka ini pendapatnya Sufiyah Al-Mutasawwifah. Nah, tentunya ini pendapat yang batil. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat dunia dan di akhirat. Nah, artinya mereka menafikan secara umum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat kapan pun juga. Dan ini pendapat Jahmiyah dan Mu'tazilah serta orang-orang yang mengikuti dengan pendapat mereka. Termasuk diantaranya Asy'ariyah. Asy'ariyah, walaupun mereka secara lisan ataupun secara zahir mengatakan bahwa Allah itu dilihat nanti di akhirat, tetapi mereka pada hakikatnya melakukan talfih, talbis, tadlis. Karena mereka lanjutkan, Allah nanti dilihat dunia tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Nah, tidak di mana-mana. Nah, ini kebiasaan Asy'ariyah. Ya. Yang mereka pada hakikatnya banyak sekali membawa pendapat-pendapat Jahmiyah. Ya. Tetapi karena khawatir mazhab ini atau mazhab yang batil ini terbongkar kejelekannya, dan memang sudah terbongkar, maka mereka membawa dengan berbagai macam cara yang pada hakikatnya kalau mau kita telusuri sama. Berkaitan dengan kalamullah, di antara 7 sifat yang mereka tetapkan bagi Allah, apa itu? Al-kalam. Ya, itu kalau masih ingat di masjid-masjid dahulu, di masjid-masjid NU atau yang lainnya, gimana mereka menetapkan tentang sifat Allah itu? Nah, kidam, baqa, wal mukhalafatul wujud. Nah, ya, diantaranya apa? Adal kalam. Nah, tetapi mereka mengatakan bahwa yang dimaksud di sini kalam itu kalamun nafsi. Ya, ini. Intinya di sini kita kembali kepada permasalahan bahwa di antara orang-orang yang berpendapat bahwa Allah tidak dapat dilihat entah di dunia atau di akhirat mereka. Dan pendapat ketiga adalah pendapat yang wasat, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat di dunia tetapi di akhirat nanti akan dilihat. Dan inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat pun membawakan dalil. Dari sini kita mengetahui bahwa ahlul batil, ahli syubhat itu tidak semudah yang kita bayangkan tentang kebatilan mereka. Mereka membawakan syubhat yang apabila syubhat ini tidak terbongkar atau tidak dibongkar oleh para ulama, mungkin umat manusia akan banyak tertipu. Dan mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dilihat itu dengan ayat tadi, kisahnya Musa. Karena di situ kata mereka yang sudah pernah belajar bahasa Arab insyaallah sedikit paham. Kata mereka di situ mengatakan, coba dalam ayat tadi Allah mengatakan lan taroni. Lan, kata mereka seperti itu. Lan, kata mereka, huruf lan ini yufidu ta'bid. Apa dalam bahasa Arab maksud dari datangkannya huruf lan itu apa? Lan, tidak akan pernah, artinya selamanya. Kata mereka seperti itu. Nah, dan ini masuk dalam kitab-kitab lughah, kitab-kitab bahasa Arab, kitab-kitab nahwu. Makanya di antara sekian ilmu-ilmu syar'i yang banyak ahlul kalam berusaha memasukkan syubhat-syubhatnya, Yang dengan itu apabila ini menjadi suatu hal yang disepakati, mereka bisa meneruskan, bisa-bisa mereka, racun-racun mereka, di antaranya ilmu bahasa. Artinya bahasa Arab. Nah, dan ini yang telah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Dari mana pertama datangnya ilmu kalam, yang itu akhirnya mereka menyebarkan pendapat atau menyebarkan sebuah mazhab yang batil tentang Al-Quran, kalamullah, ketika bahasa Arab keutuhannya dan keautentikannya masuk di situ ilmu-ilmu filsafat. Nah, makanya hati-hati, banyak a'immatun nahwi, imam, para ulama dalam permasalahan nahwu, itu dari kelompok yang menyimpang. Imam Mu'tazilah, Imam Syairah, dan yang lainnya. Nah, maka ini, mereka kata mereka, bukankah lan itu dalam bahasa Arab itu artinya tidak akan. Nah, maka tentunya ini pendapat yang batil. Dan ini terbantah dalam Al-Quran. Nah, dalam ayat itu sendiri, Allah tidak menafikan secara mutlak. Ketika Allah mengatakan lantaroni, walakinin durul jabal, fa inistakorra makanahu fasaufa taroni. Ketika Allah mengatakan pertama kali lantaroni, engkau tidak bisa melihat aku, tapi lihatlah gunung tersebut. Apabila gunung itu tetap ada tempatnya, maka fasaufa taroni. Maka kemungkinan untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala itu masih ada. Seperti itu. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang mengatakan bahwa lan itu artinya untuk selamanya? Dalam ayat yang lain, dalam Juz 28. Tentang Yahud, kalau tidak salah suratul Jumu'ah. Kita mengetahui orang-orang kafir. Orang-orang kufar. Di hari akhirat nanti, itu berharap untuk agar mereka ini dibinasakan. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu turaba, kalau seandainya aku ini adalah debu. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka jahanam. Liyaqdi alaina rabbuk. Sampaikan kepada Rabb engkau agar segera membinasakan kami. Sampai sini antum paham? Di akhirat nanti orang-orang kufar itu berangan-angan bahwa mereka ini segera dibinasakan, dimatikan. Baik? Paham sampai sini? Sementara dalam beberapa ayat ketika mereka berbicara dalam kehidupan dunia mengatakan, nah, walai yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim walan. Coba dalam ayat ini tentang orang-orang Yahudi, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka walan yatamannauhu, mereka itu lan. Nah, ini tadi kalau kita sekarang terjemahkan lan dengan artinya selamanya, tidak akan pernah. Mereka tidak akan pernah berangan-angan. Lan yatamannauhu. Berangan-angan, apa itu? Kematian. Nah, orang-orang ashabud dunia, orang kufar, ya, seperti itu memang. Nah, merasa hidupnya, antum lihat, orang-orang kafir. Pinginnya hidup di dunia selamanya. Itu yang betul, ciri-ciri orang-orang kafir. Lan yatamannauhu abadan. Coba, kalau ini kan di lan, di sini diartikan, mereka tidak akan pernah berangan-angan untuk mati selamanya. Ini di dunia apa di akhirat juga? Hah? Hah? Dunia. di akhirat? Tadi itu mereka. Ketika sudah melihat azab, tahu seperti itu. Hah? Mereka pingin cepat dibinasakan. Paham sampai sini? Berarti kata-kata lan, mereka tidak ingin berangan-angan kematian, itu tidak tepat untuk dikatakan selamanya. Ya kan? Terbukti di akhirat, mereka nanti ternyata minta untuk dibinasakan. Ini syubhatnya mereka. Sehingga hati-hati, jangan mengatakan lan, itu fungsinya selamanya. Nah, ini di antara syubhat-syubhat yang pada ikatnya banyak mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, akhirnya kita kembali kepada permasalahan ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dunia tidak bisa dilihat, maka kemudian mu'alif mengatakan, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabb engkau? Maka katakanlah fakul, bi ayatihi wa makhlukatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kata-kata ayat kalau disebut maka memiliki tiga makna. Yang pertama, ayat yang dimaksud di sini adalah ayat kauniyah. Ayat kauniyah. Ya, ya berarti kauniyah itu ya alam semesta ini. Maka ini kita katakan ayat ini makhluk. Ya, ayat kauniyah ini makhlukah. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat adalah ayat syar'iyyah. Maka hal ini menjadi dua. Apabila ayat syar'iyyah ini maksud adalah ayat-ayat dari Al-Qur'an, maka kita katakan bahwa ayat-ayat ini kalamullah ghairu makhluk. Nah, sudah lewat pembahasan kita sebentar. Yang namanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Nah, walaupun ya tintanya, kertas yang dipakai menulis, dan yang lainnya, ini adalah makhluk. Tetapi apa yang kalamullah? Hah? Siapa yang masih ingat? Apa itu yang kalamullah? Al-Quran. Itu kan terdiri dari lembaran-lembaran kertas dan apa? Tinta, ya. Apakah lembaran-lembaran ini bukan makhluk? Kertasnya? Atau tintanya? Hah? Makhluk. Tapi yang kita katakan Al-Quran itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Apanya? Hah? Hah, siapa yang masih ingat? Nah. Abah Faris. Kalimat-kalimatnya sahih, ya. Kalamnya. Hah? Tapi? Yang dimaksud apanya? Lafaz. Nah. Kalimat lafaz ini tidak kurang tepat. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Kita mungkin pelajari kitab akidah, manhaj. Ini akan dibahas panjang lebar. Tapi ini sudah sempat Anda sampaikan kan tuh. Di sini juga insya Allah. Apa Abu Zaki? Nah, iya betul. Nah, siapa yang bisa menjawab? Man, enggak man? Enggak ya, Akhuna Mukhtar. Abu Faras. Al-Quran yang di situ adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Maktub. Wal-Matlu. Wal-Mahfuz. Wal-Masmu'. Sudah pernah Anda sampaikan ini? Itu apa? Yang dibaca. Ya. Yang dihafal. Yang didengar ketika dibaca. Yang di... Apa lagi? Ini yang namanya Al-Quran. Kalamullah ghairu makhluk. Ketika kita... Al-Quran ini kita tulis. Al-Maktub. Yang ditulis ini. Itu yang namanya kalamullah. Ghairu makhluk. Makanya disebut oleh para ulama. Al-kalamu kalamul bari. Was-sautu sautul qari. Ketika orang membaca Al-Quran. Saut. Suara. Suaranya orang yang membaca. As-saut sautul qari. Ya. Tapi kalam yang dibaca ini kalamul bari. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Intinya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk. Ini ayat yang dimaksud yang kedua. Adapun kalau misalnya ayat yang maksud syar'iyyah adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya ini juga bukan kalamullah. Nah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, ayat yang dimaksud di sini juga terkadang yang dimaksud adalah mu'jizatul anbiya. Nah, sehingga ketika kita mendengar ayat, tinggal dilihat konteks siaknya itu yang mana. Maka di sini, kalau kita perhatikan, ya, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhlukatihi. Wa min ayatihi laylu wa nahar wa syamsu wal qamar. Indi soal. Man sahibu. Anak mau bertanya sekarang. Ah, man batal. Siapa yang berani? Ah, siapa yang siap ditanya? Nah. Kalau dalam ilmu jangan malu. Inna Allah la yastahi. Ah, innal haqqi syai'a. Nah. Abu Miftah. Siap? Ditanya? Di sini kata Syekh. Dengan apa engkau mengetahui Rabbmu? Katakan. Dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Dan di antara ayat-ayat adalah. Malam hari, siang hari. Matahari. Bulan. Ini... kata Syekh seperti itu. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Makanya dimaksud dengan ayat di sini ayat yang mana? Ayat kauniyah. Berarti? Hah? Kenapa? Makhluk. Nah. Hayatunya ikhwan, berarti yang dimaksud dengan Syekh di sini wa min ayatihi berarti apa? Ayat-ayat apa? Kauniyah. Ya. Karena jelas malam hari, siang hari, ini masa. Masa ya bagian dari makhluk. Seperti itu. Wasyamsu wal qamar juga bagian makhluk. Nah. Sehingga enggak usah takut untuk ditanya siapa yang siap menjawab. Gampang ya. Nah. Wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ada yang bertanya, "Loh, kenapa itu dibedakan? Dengan apa engkau mengetahui Rabb engkau dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya?" Maka enggak usah heran. Ini uslubnya orang Arab ketika ingin menekankan satu permasalahan itu dibawakan dengan yang serupa. Seperti itu. Ya, ini pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis, yang kalau kita belajar bahasa Arab tanpa mengetahui uslubnya orang Arab, bahaya. Nah, waktu ada beberapa kejadian, biasa orang-orang yang memiliki mazhabnya wahdatul wujud. Nah, tawadun wahdatul wujud. Apa itu kalau dalam bahasa Jawanya? Manunggaling, kaula gusti. Kata mereka, Allah itu ada di mana-mana, ada bersama makhluknya, ada bersama, kata mereka seperti itu. Ini juga kebanyakan dari jamaah tabligh ya. Nah. Dalilnya apa kata mereka? Ini buktinya dari ini. Nah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, kata mereka. Apabila kami bacakan, maka ikuti. Nah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat pada manusia tersebut dibandingkan urat lehernya, katanya. Kata mereka ini, Allah mengatakan, nahnu, kami. Nah, ini bahayanya belajar bahasa Arab tanpa mengetahui uslubnya orang Arab. Dalilnya, sisi pendalilan mereka bagaimana, kata mereka? Faidha qara'na fattabi' Qur'ana. Itu kan yang artinya adalah, apabila kami bacakan, maka ikutilah bacaan tersebut. Kata mereka, yang membacakan kepada Rasulullah SAW itu kan Jibril. Memang betul. Iya kan? Nah. Kalamullah, wahyu Allah ini, Al-Quran, turun kepada Rasulullah SAW, itu melalui perantara Jibril. Berbeda dengan hadis, dengan wahyu yang lainnya. Nah, kalau wahyu yang lainnya hadis, itu bisa langsung Rasulullah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mesti melalui perantara Jibril. Seperti ketika Isra Mi'raj, ya, langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dalamnya Al Quran, itu pasti melalui perantara Jibril. Kata mereka, Allah mengatakan kami, ya, sebenarnya Jibril. Berarti Allah itu bersama Jibril. Nah, mereka seperti itu. Nah, padanu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat. Berarti ini urat leher di sini. Berarti Allah ada di, kata mereka. Nah, kita katakan, Pak, belajar dulu bahasa Arab dengan orang-orang Arab yang asli dengan uslubnya. Disebut oleh para ulama bahwa di antara uslubnya orang Arab, dan ini sebetulnya alhamdulillah kita di Indonesia dalam permasalahan ini ada kemiripan. Yang dengan itu bisa mudah memahaminya. Sebenarnya para ulama. Amirus syai' yunsabu ilaihi al-amr wa in lam yubashir al-fi'il. Orang yang memerintahkan suatu perkara, yang memiliki kehendak suatu perkara, itu dinisbahkan kepadanya perbuatan tersebut. Walaupun dia tidak langsung terjun melakukan perbuatan tersebut. Paham ini ya? Orang yang memerintahkan, orang yang memiliki keinginan terhadap suatu perkara, itu dinisbahkan kepadanya perbuatan tersebut, walaupun orang yang memerintahkan tersebut, itu tidak langsung berbuat perbuatan itu. Contohnya, kalau ditanya, ya akhi, anta tabnil bait anta, enak. Ini sama dengan biasanya juga seperti itu. Wah, sekarang antum lagi bangun rumah ya. Nah, kita coba antum lihat di, siapalah semuanya. Nah, yang punya duit itu, yang bukan tukangnya, Pak, lagi bangun rumah sekarang. Iya, alhamdulillah lagi ada rezeki. Padahal yang bangun siapa? Tukang. Dia ikut bangun? Sama sekali gak ikut. Iya kan? Sama sekali gak ikut bangun, gak ikut kerja. Tapi dia yang punya perintah, dia yang punya uang, dia yang punya. Ini usul bahasa pun seperti itu. Nah, faidha qara'nahu, walaupun Allah Subhanahu Wa Taala bukan yang membacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah yang memerintahkan Jibril. Nah, Allah yang berkehendak untuk mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tangan Allah perintah tersebut. Walaupun kalau Allah seandainya mau, bisa. Ini tadi. Sehingga ini pentingnya belajar bahasa Arab. Jangan sekedar memuaskan diri hanya dengan terjemahan. Dan jangan memuaskan diri hanya sekedar mau tanya kepada ustadznya. Belajar. Nah, itu. Hai, ikhwan, penting ini belajar bahasa Arab ini penting. Kalau antum ada kesempatan belajar bahasa Arab. Baik. Sehingga sama. Ketika dikatakan di sini dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, ya, Maka berarti ayat-ayat itu dan makhluknya berbeda. Gak mesti, gak selamanya berbeda. Bisa jadi sama, tapi Syekh di sini ingin menekankan. Nah, seperti itu. Baik. Wa dalilu qawlu ta'ala min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wal-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasita wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dalilnya bahwa di antara ayat-ayat ini adalah yang telah tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat-ayat Allah adalah al-lail wan nahar, malam hari dan siang hari, dan matahari serta bulan. Maka janganlah engkau sujud kepada matahari dan bulan, dan sujudlah hanya kepada Allah yang mereka itu menciptakan ayat-ayat tadi itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian ini iyyahu ta'budun. Ini soal man sahibu. Siapa yang berani sekarang? Na'am fadhal ya Abu Reza. Iyyahu ta'budun. Secara letter lagnya artinya, maka sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka itu, ayat-ayat tadi itu, kalau kalian itu betul-betul beribadah kepada Allah. Kenapa kok didahulukan iyyahunya? Kan dikatakan, bisa saja dalam bahasa Arab, kalau kalian ta'budunahu, kalau kalian beribadah kepada Allah. Tapi di sini dhamir untuk menunjukkan Allah didahulukan. Ini sudah ana sampaikan juga kalau enggak salah di majelis ini. Hah? Nah. Diingat-ingat dulu. Nah. Tapi kalau Abu Reza ma'zur. Hari-hari ini lagi agak disibukkan. Nah, sudah sambil mengingat-ingat Abu Reza yang lainnya. Kenapa kalau dikatakan iyyahu ta'budun? Nah. Ndak ya, Abah Salim? Nisful ilm itu qawlu qa'il adri emang. Nah, sebagian dari ilmu itu memang sekarang ditanya, ya enggak tahu emang. Tapi ya jangan la adri terus gitu. Nah, ahsan. Endaman. Akhusman. Nah. Antum masih ingat pembahasan ketika ana sampaikan tentang surat Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Masih ingat? Di majelis ini ana pernah sampaikan. Nah. Yang lainnya. Nah, ahsan tabarakallah. Jadi didahulukannya iyyahu ini itu tadi ya. Kalau dikatakan ta'budunahu, kalau kalian beribadah kepada Allah, itu kan enggak menafikan ada kalian ini beribadah kepada yang lainnya, tapi kepada Allah juga. Tapi kalau sudah didahulukan iyyaka na'budu. Ya sudah, memang hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Sama ini, hanya kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas al-arsh. yang mempersilih atau mempergantikan malam hari dan siang hari yang masing-masingnya yatlubu hadita. Masing-masingnya itu seolah-olah mengejar satu dan yang lainnya siang dan malam itu hadita secara cepat. Antum tahu datangnya malam itu sebelumnya siang, tiba-tiba sudah malam. Kemudian malam, besok paginya beranjak, tiba-tiba sudah siang. Nah ini siang dan malam Allah putar yatlubu hadita. Satu dan yang lain saling mengejar secara cepat. Wasyamsa wal qamar. Dan juga Allah yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang musakharatin bi amri. Tunduk semuanya di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, akan ada pembahasan penting yang berkaitan dengan permasalahan rububiyah dan permasalahan ubudiyah yang insyaallah pembahasannya akan kita sampaikan pada pertemuan kita berikutnya. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.